Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Kita lanjutkan. Kita masuk ayat 54 dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idz, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan mengambil sapi. Ya, mengambil al-ijl. Ijl itu sapi, maksudnya patung sapi yang terbuat dari emas yang kemudian mereka sembah, yang dibuat oleh si Samiri. Iya. Maka bertaubatlah kalian kepada Rob kalian, kepada pencipta kalian. Maka bunuhlah diri kalian. Maksudnya bunuh diri kalian artinya bukan bunuh diri, Pak. Tapi yang dimaksud, ya, kata para ulama, ayyaktulu kullu rajulin nafs yaqtulu ba'dukum ba'dha. Artinya hendaklah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya. Dia membunuh anaknya atau membunuh bapaknya atau membunuh saudaranya dari orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Ini merupakan syariat Nabi Musa. Di mana orang yang jatuh kepada kesyirikan, mereka-mereka yang ya jatuh kepada kesyirikan ini disuruh oleh Nabi Musa untuk membunuh satu sama lainnya. Adapun syariat ini sudah dihapus oleh syariat Islam, di mana orang yang berbuat kesyirikan cukup ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang jatuh kepada kekafiran cukup ya kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian, artinya bunuhlah sebagian kalian ya dengan sebagian yang lain. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik untuk kalian. Inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Fataba 'alaikum, niscaya Allah akan memberikan taubat kepada kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia Maha pemberi taubat lagi Maha penyayang. Maka kemudian bapak sekalian, mereka pun karena memang benar-benar bertaubat kepada Allah, akhirnya mereka pun ya membunuh satu sama lainnya. Sebagian ulama mengatakan ya ketika mereka diperintahkan untuk saling membunuh, maka Allah pun kemudian dengan kasih sayangnya menurunkan kegelapan, sehingga kemudian mereka pun saling membunuh tanpa bisa melihat. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, mereka membunuhnya itu dalam keadaan terang dan saling melihat satu sama lainnya, dan itu lebih dekat kepada kejujuran dalam taubat mereka. Iya. Yang kemudian mereka saling membunuh sampai jumlah yang terbunuh itu ada 70 ribu orang. Iya. Yang kemudian setelah itu ya Allah pun memerintahkan untuk menghentikan. Bagi yang terbunuh Allah masukkan ia ke surga, dan bagi yang tidak terbunuh Allah berikan dia taubat. Ya. Sebagai apa namanya, kasih sayang Allah kepada mereka. Dari ayat ini kata Syekh Shalih Utsaimin, bisa kita ambil fawaid, faidah-faidah. Min fawaidil ayah, di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama, annahu yambagi lidda'i ila Allah an yasta'mil al-usluba alladhi yajzibu ilayhi an-nas wa ya'tifuhum alayhi liqawlihi ta'ala hikayatan an Musa ya qaumi fa inna hadha la shakka fihi min at-tawaddudi wa talattufi wa tahabbubi ma huwa zahir. Kata beliau, seorang dai hendaklah menggunakan tata cara yang menarik manusia. Ya. Artinya hendaklah di dalam berdakwah itu dengan cara yang menarik. Tapi bukan menarik dalam artian sesuai dengan hawa nafsu manusia, Pak, bukan. Tapi tentunya tetap tidak lepas dan tidak keluar daripada manhaj dan koridor syariat. Ya. Sebab di zaman sekarang kan banyak dai-dai yang memang karena ingin menarik manusia, ya. Tapi ternyata yang mereka lakukan, apa yang terjadi? Ada yang dai dakwah pakai musik, ada yang dakwah sambil melawak, ada yang dakwahnya macam-macam lah. Yang jelas itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari mana kita ambil faedah ini kata Syekh Utsaimin? Yaitu dari ucapan kata-kata Nabi Musa, ya kaum, hai kaumku. Ucapan kata-kata Nabi Musa ini membuat, tentu membuat apa? Ya, sebagai seorang dai memanggil, ya, umatnya dengan mengatakan hai kaumku, tentu itu akan menarik perasaan mereka. Ya. Nah, ini akhwat Islam. Faedah yang kedua, wa minha anna ittikhadhal asnam ma'allah dhulmun, bahwasanya mengambil berhala, mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu termasuk kezaliman, bahkan kezaliman yang besar. Allah berfirman, inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu zalim yang besar, kata Allah. Bahkan tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Zalim yang paling zalim ya syirik. Keadilan yang paling adil ya tauhid. Maka dari itu ya akhul Islam, ya, wajib setiap muslim memandang bahwa kesyirikan itu dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar. Jangan nganggap remeh kesyirikan itu, Pak. Ya. Pengingkaran kita kepada kesyirikan harus jauh lebih besar daripada pengingkaran kita kepada kemaksiatan. Walaupun ya kita mengingkari maksiat juga. Tapi tentunya, Pak, mengingkari kesyirikan itu lebih dahulukan. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke Mekah, orang-orang Quraisy berbuat syirik, mereka juga berbuat bid'ah, mereka juga berbuat maksiat, makan riba, zina dan yang lainnya. Tapi apakah yang Rasulullah SAW pertama kali dakwahkan jangan berzina? Apakah yang pertama kali beliau dakwahkan jangan mencuri, jangan makan riba? Kata Aisyah, apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran itu tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun itu tentang jangan berzina, kata Aisyah, apa? Mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa? Karena akidah belum ada, Pak. Ternyata yang pertama kali beliau dakwahkan adalah la ilaha illallah, tauhid. Pertama kali yang beliau dakwahkan adalah yaitu memberantas kesyirikan, syirik. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau hai Mu'adz akan menghadapi sebuah kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah. Hendaklah falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih, yang pertama kali kamu dakwahkan apa-apa? syahadat la ilaha. Dalam satu riwayat ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah dulu. Inilah Pak, makanya dakwah yang hak itu Pak adalah dakwah yang betul-betul memprioritaskan tauhid. Tauhid syirik ini priority. Ya, masalah yang paling urgen dan sangat urgen sekali. Bahkan sumber seluruh amal itu adalah tauhid. Dan sumber seluruh maksiat itu syirik. Ya. Faedah selanjutnya yang ketiga kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa minha annal ma'asi dhulmun lin nufus. Wajhu dhalika anna an-nafsa amanatun 'indak fayajib 'alayka an tar'aha bi ahsani ri'ayah wa an tujannibaha su'ar ri'ayah. Bahwa perbuatan maksiat itu adalah menzalimi diri sendiri. Ya, perbuatan maksiat itu apa? Menzalimi diri sendiri. Ketika kita makan riba berarti kita sudah menzalimi diri sendiri. Ketika kita makan minum arak berarti kita sudah menzalimi diri sendiri. Ketika kita bergibah, menggibah orang lain berarti kita sudah menzalimi diri sendiri. Ketika mata antum jelalatan berarti sudah menzalimi diri sendiri. Yang jelas semua maksiat itu hakikatnya menzalimi diri sendiri. Kok bisa? Kata beliau, karena jiwa kita ini, diri kita ini amanah dari Allah yang harus dijaga, Pak. Sementara maksiat itu merusak diri kita, merusak akidah kita, merusak iman kita, merusak akhirat kita, bahkan juga merusak dunia kita. Maka kalau kita berbuat maksiat berarti kita sudah memberikan mudarat untuk diri kita sendiri, dan itu zalim. Ya, zalim. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda apa? Inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya dirimu ada hak yang harus dipenuhi, kata Rasulullah SAW. Maka jangan kita zalim terhadap diri sendiri ya, akhi, dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menaati Allah itu artinya dia sedang ya menjauhkan kezaliman dari dirinya. Ya. Faedah yang keempat, wa minha annahu yanbaghi ta'bir bima yunasibul maqam liqaulihi fatubu ila bari'ikum لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها فإن الذي يستحق أن يكون إلها هو البارئ أي الخالق سبحانه وتعالى. Faedah yang keempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah apa itu? Hendaklah kita mengajak apa, mengungkapkan sesuatu itu sesuai dengan keadaan situasinya. Buktinya di sini Allah mengatakan fatubu ila bari'ikum. Allah tidak mengatakan fatubu ilallah. Tapi Allah mengatakan apa? Fatubu ila bari'ikum. Bari itu apa sih? Hah? Bari itu artinya khaliq, pencipta. Di antara nama Allah apa? Al-Bari. Artinya yang menciptakan. Ya. Kenapa Allah mengatakan di situ fatubu ila ba'arikum? Allah tidak mengatakan fatubu ila Allah. Atau Allah tidak mengatakan fatubu ila Rahman, ila Rahim. Tapi Allah mengatakan fatubu ila bari'ikum. Seakan Allah ingin membantah mereka. Kamu ini menciptakan, kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Kalian sudah menyembah sapi, sementara sapi itu yang membuat tangan kamu sendiri. Sapi itu tidak bisa menciptakan diri kamu. Maka seharusnya kamu itu beribadah hanya kepada pencipta kamu. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan mereka begitu. Maka Allah mengatakan fatubu ila bari'ikum. Maka bertaubatlah kalian kepada pencipta kalian itu, yang telah menciptakan kalian itu. Sapi yang kamu sembah itu bukan pencipta kalian. Nah ini kata Syekh Utsaimin ya. Jadi kata Syekh Utsaimin dari ayat ini, dari kata-kata ini, kata bari ini, kita ambil faedah bahwa hendaknya kita mengungkapkan sesuai itu sesuai dengan keadaan, situasinya. Ya. Makanya lihat Allah Subhanahu wa taala kalau menyebutkan nama-namanya itu sesuai dan serasi dengan isi ayat, Pak. Ya. Coba saja antum buka Al-Qur'an dari awal sampai akhir ketika Allah menyebutkan nama-namanya itu. Contoh misalnya Allah berfirman apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Kenapa sih tidak Allah katakan Allahu 'alal 'arsyistawa? Tapi kenapa Allah memilih kata Ar-Rahman? Kata Ibnu Qayyim, karena Ar-Rahman itu berasal dari kata rahmat. Dan rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Demikian pula arasy Allah itu makhluk yang paling besar, di mana arasy itu meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Maka seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita gambaran sebagaimana arasy itu meliputi seluruh makhluk yang ada di bawahnya, demikian pula rahmat Allah pun meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Masya Allah, Pak. Iya. Contoh lagi Allah berfirman, Illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat ya sebelum kalian menangkap mereka, artinya sebelum dilaporkan ke qadhi, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya yang seperti ini tidak ditegakkan hukuman had, enggak masalah. Ya. Coba kita perhatikan, masya Allah, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam menyebutkan nama-namanya itu selalu sesuai dengan. Demikian pula kalau kita berdoa kepada Allah, Pak, upayakan kita menyebut nama yang sesuai dengan yang kita minta. Ya. Faedah yang kelima. Wujubut taubah liqaulih ta'ala fatubu ila bari'ikum. Ayat ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, wajibnya bertaubat. Kenapa? Karena Allah berfirman di situ, fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada pencipta kalian. Ini perintah. Sedangkan dalam ilmu usul fikih, yang namanya perintah itu hukumnya apa? Wajib. Maka dari itu wajib, Pak, siapapun Anda, siapapun kita, presiden ke, rakyat ke, ulama ke, penuntut ilmu ke, siapapun wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah yang keenam, annat taubata 'alal faur. Bahwa taubat itu tidak boleh diundur-undur. Bahwa taubat itu apa? Tidak boleh diundur-undur, enggak boleh. Nanti ajalah taubatnya kalau udah umur 40 tahun. Nanti aja taubatnya kalau udah tua. Sekarang kan masih muda, senang-senang dulu. Tahu-tahu besoknya mati, Pak. Kita tidak tahu masalah ajal, Pak. Masalahnya kan karena ajal pun juga kita tidak pernah diberitahu kapan datangnya. Berarti taubat itu secepat mungkin, gak boleh diundur besok, nanti, nanti, kapan nanti, susah. Ya, segera taubat. Setiap kali kita jatuh kepada dosa, segera taubat. Sekali, setiap kali jatuh dosa, segera taubat. Ya. Wa minha faedah yang ketujuh yang bisa kita petik dari ayat ini, isbatul asbab wa ta'thiru wa fi musabbabatiha. Hadis ini menunjukkan menetapkan adanya sebab dan bahwasanya sebab itu memberikan pengaruh kepada yang disebabkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat tersebut, fatubu ila Allah faqtulu anfusakum. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, ya, Innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian. Bittikhadikumul ijla. Dengan kalian mengambil sapi sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala seakan ingin menetapkan kata-kata bi di situ, ingin menetapkan adanya sebab. Kamu ya menzalimi diri kamu itu sebabnya apa? Sebabnya karena kamu sudah mengambil tandingan selain Allah. Dan perlu kita ketahui, Pak, mengimani adanya sebab ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam beriman kepada takdir. Kalau kita perhatikan, kenapa sih Fir'aun diadab? Berapa banyak umat-umat yang diadab oleh Allah? Jawabannya adalah karena ada sebabnya. Kenapa si fulan disesatkan oleh Allah? Jawabnya adalah karena ada sebabnya. Dan sebab itu terkadang juga memiliki sebab-sebab yang lainnya. Kenapa Fir'aun diadab oleh Allah? Jawab, sebabnya dia tidak mau beriman. Kenapa Fir'aun tidak mau beriman? Jawab, sebabnya karena dia bersombong diri. Kenapa dia bersombong diri? Jawab, akibat maksiat-maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebab-sebab itu terkadang memiliki sebab-sebab yang lain. Akibat sebab musabab itulah yang menyebabkan seseorang itu ya terkena getahnya sendiri. Di sini Nabi Musa mengatakan kalian telah menzalimi diri kalian disebabkan kalian mengambil apa? Patung sapi sebagai Tuhan. Mengambil ijl itu. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tidak mungkin Allah tiba-tiba mengadab tanpa sebab, enggak mungkin. Tidak mungkin tiba-tiba Allah menyesatkan seseorang tanpa sebab, enggak mungkin. Semuanya pasti ada apa? Ada sebab-sebabnya, Pak. Iya. Nah, ini akhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, kita wajib mengambil sebab. Kita wajib mengambil apa? Sebab. Kalau kan antum ingin dapat hidayah, antum ambil sebabnya dapat hidayah, apa? Menuntut ilmu. Kalau antum ingin dapat harta, ambil sebabnya, apa itu? Mencari rezeki. Kalau antum ingin menikah, cari sebabnya, apa itu? Cari jodoh lah. Ya enggak mungkin antum diam sendiri, ah nanti juga jodoh datang sendiri. Susah, Pak. Ya. Ah nanti juga rezeki datang sendiri, enggak perlu saya cari rezeki, enggak mungkin, Pak. Ya. Faedah yang ke-8, wa minha annahu yanbaghi lid-da'i ila Allah an yubayyana al-asbab fi ma yahkumu bih. Selayaknya seorang dai menjelaskan sebab mengapa ia menghukumi demikian. Artinya kalau si da'i memvonis sesuatu, jangan sebatas sebutkan vonisnya tanpa disebutkan sebab. Salah, Pak. Ini hukumnya haram. Sebabnya kenapa, Ustaz? Ini pokoknya haram aja. Dalilnya udah, kamu dengerin aja udah. Haram-haram, yaudah, gak usah nanya. Gak bisa begitu, Pak. Seorang da'i itu harus bisa menjelaskan. Haram, kenapa Ustaz haram? Karena sebabnya begini. Jelaskan secara ilmiah, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, dan yang lainnya. Kamu gak boleh ngaji sama si fulan. Kenapa? Sesat. Sesatnya di mana? Udah, pokoknya sesat. Orang mana bisa terima kayak gitu, Pak? Tapi jelaskan, dia mengatakan begini, jelas ini kesesatan, dalilnya ini, hujahnya ini, perkataan ulamanya begini, kan ilmiah. Semua dijelaskan sebab-sebabnya, kenapa dia menghukumi demikian, kenapa dia memvonis demikian. Memang harus begitu. Ya. Makanya di sini Allah menyebutkan apa? Innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul ijla. Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian. Apa sebabnya? Nah, harus dijelaskan kenapa zalim, apa yang dimaksud zalim di sini? Itu kalian telah mengambil apa? Sapi sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini jangan kita mengajarkan orang itu, Pak, sebatas doktrin. Di Indonesia ini banyak orang tuh lebih senang didoktrin, Pak. Doktrin, udah pokoknya kamu dengar aja. Pokoknya kamu terima aja. Enggak usah nanya dalilnya apa. Enggak usah nanya sebabnya apa. Yang kayak ginian ini, Pak, cocoknya jadi burung beo. Kalau manusia itu diberikan oleh Allah apa? Akal pikiran. Doktrin itu, Pak, sebatas doktrin tanpa menyebutkan sebab, itu menyebabkan akal pikiran kita enggak berfungsi. Makanya taklid itu menjadikan akal pikiran enggak berfungsi, Pak. Bukan berarti akal yang menghukumi, tidak. Tapi akal adalah alat untuk berpikir, memahami Al-Quran dan hadis, memahami hujah, argumen yang hendak dia ketahui. Penting sekali itu, ya akhwal Islam. Wa minha, faedah yang keberapa? Yang kesembilan. Safahatu bani Israel haythu abadu ma sana'u wa hum ya'lamuna annahu la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Bodohnya bani Israel. Kenapa? Karena mereka menyembah sapi yang mereka buat sendiri. Mereka yang buat sendiri, terbuat dari emas, kemudian sapi itu kemudian dibuat sama si Samiri bagaimana, sehingga kalau ada angin keluar suara. Iya. Padahal mereka yang membuat, mereka sendiri yang menyembah, itu otaknya disimpan di mana gitu loh. Kok menyembah sesuatu yang dibuat oleh mereka sendiri? Iya. Ikhwata Islam azani Allah. Orang waras itu, Pak, enggak mungkin menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Patung-patung yang disembah itu memang seakan-akan melihat kita, Pak, begini aja gitu kan. Padahal enggak lihat. Allah mengatakan fatarahum yang dzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu lihat patung-patung itu seakan melihat kamu, kata Allah. Padahal mereka tidak bisa melihat kamu. Iya. Aneh kan? Ada orang memahat patung sendiri, udah bikin, udah jadi, baru disembah. Bodoh amat gitu loh. Iya. Dia yang membuat, dia yang apa? Yang menyembah. Seharusnya yang kita sembah itu yang menciptakan kita, yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, yang bisa ngasih kita rezeki, yang menghidupkan kita, mematikan kita. Tapi memang itulah kesyirikan itu mencabut akal pikiran, Pak. Makanya lihat Nabi Ibrahim, ya, ketika ingin mengajak akal-akal mereka untuk berpikir, dihancurkannya patung-patung yang kecil itu, disisihkannya patung yang besar itu, Pak, kemudian kampaknya digantungin di situ. Marahlah kaumnya dan bertanya, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan tuhan-tuhan kami itu?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Fa'alahu kabiruhum hadza, fas'aluhum in kanu yantiqun." Ini yang menghancurkan yang paling gede. Coba kamu tanya dia, kalau memang dia bisa bicara. Diam, bengong. Ketika akal pikiran berbicara baru, iya juga ya. Tapi setan berbeda. Orang kalau sudah matanya tertutup oleh hawa nafsu, Pak, halas sudah. Bukannya mereka berpikir dengan waras, tapi malah apa kata mereka? Bakar Ibrahim. Ya. Blow on-nya minta ampun. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah itu otaknya disimpan di mana? Di dengkul. Ya. Bagaimana hendak menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun juga. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah yang ke-10. Ma wada'a Allah Ta'ala 'ala Bani Israil min al-aghlali wal asar. Haitsu kanat taubatu min ibadatil ijl an yaqtula ba'dhum ba'dha. Syariatnya Nabi Musa kepada Bani Israil itu berat sekali, Pak. Akibat perbuatan mereka juga sih. Ya. Di sini ketika mereka menyembah patung sapi, hukuman Allah yang Allah turunkan kepada mereka apa, Pak? Hah? Saling membunuh satu sama lainnya. Berat benar tuh, Pak. Kenapa Allah lakukan itu? Karena Allah tahu sifat Bani Israil itu memang harus begituin, Pak. Enggak, kalau syariatnya mereka enggak keras, mereka tuh ngeyelnya minta ampun, Pak. Ngeyel banget, bayangkan. Ketika Nabi Musa pergi bertemu Allah di Bukit Tur 40 hari malah nyembah sapi. Bodoh enggak, Pak? Padahal mereka sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Harusnya mereka mikir dong. Ini enggak mikir. Ketika disuruh masuk ke mana? Ke Palestina. Dan Allah sudah menjanjikan Allah pasti membela kalian. Pas mereka masuk ternyata di dalam Palestina itu ada Banu Amaliqah yang tingginya lebih tinggi dari pohon kelapa, Pak. Iya. Apa kata mereka? Hai Musa, engkau sajalah sama Tuhanmu yang pergi, kami di sini nunggu. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika Allah sudah bukakan Palestina, apa kata Allah? Masuklah kalian. Dalam keadaan kalian berkata hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Hei, mereka masuk bokongnya dulu, Pak, sambil berkata hintah. Ya fisyairah. Ya begitu sifatnya Bani Israil, makanya Allah berikan kepada mereka apa? Syariat yang berat buat mereka. Kenapa? Karena ngeyel. Ketika Allah menyuruh potong seekor sapi, nanya, sapinya kayak gimana Musa? Udah disebutin, nanya lagi, warnanya apa? Udah dijelasin, nanya lagi. Aduh ya Allah, tambah diberat-beratin lagi, Pak. Makanya alhamdulillah, Pak, syariat Islam itu syariat yang paling mudah. Alhamdulillah. Kalau Bani Israil dulu kalau bajunya kena najis enggak boleh dicuci, Pak, digunting, Pak. Kalau kita mah alhamdulillah, Pak, kalau kena najis cukup dicuci sampai hilang, alhamdulillah selesai. Iya. Karena memang umat Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya umat. Iya. Wa minha faedah yang keberapa? Yang ke-11. Annal ummata ka nafsin wahidah. Bahwasanya umat itu seperti satu jiwa. Karena Allah mengatakan faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Di sini Allah mengatakan bunuhlah diri kalian sendiri, bukan maksud ayat ini artinya kalian bunuh diri, bukan. Tapi hendaklah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Tapi ketika mereka itu dari satu keturunan, mereka satu kaum, Allah menyebutkan seakan mereka itu diri mereka sendiri. Iya. Itu faedah yang keberapa? Yang ke-11. Faedah yang ke-12 kata Syekh Utsaimin. Wa minha tafadhulul a'mal. Bahwa amal itu ternyata bertingkat-tingkat, Pak, keutamaannya. Dari mana kita ambil faedah? Dari ayat ini. Allah mengatakan dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian di sisi Rabb, pencipta kalian. Ya. Berarti ada sesuatu yang lebih baik, ada yang baik, ada yang biasa aja. Demikian pula amalan soleh. Amalan soleh itu ada yang sangat utama, ada yang utama, ada yang biasa saja. Demikian. Makanya kita dalam beribadah itu, Pak, jangan asal napa. Yang penting ibadah, enggak. Justru yang kita pikirkan itu apa sih yang terbaik dari sebuah ibadah begitu. Mau berinfak, mikir infak yang terbaik apa. Mau sholat, mikir sholat yang terbaik seperti apa. Iya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Coba kita cari ibadah yang paling utama dan yang paling utama dari sebuah ibadah. Itu penting sekali untuk kita perhatikan. Faedah yang ke-13, wa minha anna Allah subhanahu wa ta'ala yatubu 'ala at-ta'ibin mahma 'azuma dhanbuhum. Bahwasanya Allah selalu dan pasti akan memberikan taubat kepada orang-orang yang bertaubat sebesar apapun dosa mereka. Tidak ada, Pak, kamusnya yang menyebutkan ya bahwasanya orang yang bertaubat kepada Allah tidak diberi taubat sama Allah, enggak. Sebutkan ayatnya satu saja. Sebutkan hadisnya satu saja. Ya, bahwa kalau kita bertaubat kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Justru Allah senantiasa membuka pintu taubat. Ya, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Tirmizi, "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'ananas sama' thumma istaghfartani ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosa kamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu sebesar apapun. Makanya kewajiban kita, Pak, segera minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha faedah yang keberapa? Yang ke-14, itsbatus maini min asma'illah wa huwa at-tawwab war-rahim. Menetapkan dua nama Allah yaitu at-tawwab. Yang kedua yaitu ar-rahim. Nama Allah tawwab. Tawwab itu artinya yang banyak memberi taubat. Itu namanya tawwab. Dan nama yang kedua yaitu rahim, yang memberikan rahmat dan kasih sayang. Iya. Di sini Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia maha pemberi taubat dan maha penyayang. Artinya, karena Allah sayang kepada kalian, maka Allah selalu memberi taubat kepada kalian jika kalian bertaubat kepadanya. Maka adakah kasih sayang Allah yang lebih daripada kasih sayang, adakah kasih sayang yang lebih daripada kasih sayang Allah kepada hambanya, Pak? Tidak ada. Saking sayangnya Allah kepada kita, setiap hari kita berbuat dosa, setiap hari kita berbuat kesalahan, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita. Beda dengan manusia. Kalau orang sudah terlalu sering berbuat menyakiti hati kita, apa kata kita? Sudah tidak ada pintu maaf bagimu. Orang begitu, Pak, biasanya, Pak. Karena sudah terlalu menyakiti hati saya, sudah tidak ada pintu maaf buat. Tapi Allah, bagaimanapun kita menyakiti Allah, bagaimanapun dosa kita kepada Allah dan sesering apapun, tapi kalau kita bertaubat tetap Allah memberikan taubat. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Di waktu siang Allah membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Di waktu malam Allah membuka tangannya untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Demikian terus Allah membuka pintu taubat sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, sudah tidak bermanfaat lagi taubat. Dan sampai nyawa sampai ke kerongkongannya, Kalau sudah nyawa sampai ke kerongkongan, sudah tidak manfaat lagi taubat. Iya. Faedah yang ke-15 yang bisa kita petik dari ayat ini, wa minha annahu yanbaghi lil insan an yata'arrada lima yaqtadhihi hadhanil ismani min asma'illah. Bahwa seorang manusia hendaklah setiap kita melaksanakan konsekuensi dari dua nama tadi. Dua nama tadi apa? Yang pertama apa? Tawwab. Tawwab itu artinya apa? Pemberi taubat. Yang kedua apa? Rahim. Artinya apa? Penyayang. Konsekuensi daripada pemberi taubat apa, Pak? Kalau kita beriman bahwa Allah pemberi taubat, berarti konsekuensi kita apa? Bertaubat. Yang kedua, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan kita Allah sifatnya rahim, penyayang, maka kita menjadi orang yang sangat kuat pengharapannya kepada Allah. Ketika kita menyadari bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kita menjadi cinta kepada Allah. Kita pun juga berusaha untuk mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya, makanya kita ini sebagai kaum muslimin, Pak, harus lebih sayang kepada diri kita dan kepada orang lain, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah itu kata Ibn Taimiyah apa? A'lamun nasi bil haq wa arhamum lil khalq. Manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Ya. Kita tuh sayang. Karena ini konsekuensi daripada sifat Allah Rahim. Kalau kita punya teman berbuat maksiat, teman kita jatuh kepada kesesatan, kasihan, sayang. Caranya bagaimana dong? Selamatkan dia. Kasihan teman saya ini kok kena pemikiran khawarij. Udah, langsung kita selamatkan. Bagaimana caranya? Tegakkan hujah, berikan dalil dan yang lainnya. Kok kasihan teman saya ini kok bari bodoh, belum dapat hidayah. Gimana caranya? Kalau kita sayang sama dia, kasih hidayah. Ajak dia kepada hidayah. Inilah ya akhwat Islam, makanya kita sebagai seorang muslim itu harus punya sifat kasih sayang yang lebih. Ketika melihat fakir miskin yang susah, kita iba, sayang. Segera kita berpikir, apa yang bisa saya bantu untuk dia? Ya. Ketika kita melihat anak yatim, kita harus ada pikiran iba. Dia tidak punya bapak, kasihan, sayangi dia. Maka kalau kita punya jiwa penyayang, itu tandanya Allah sayang kepada kita insyaallah. Nah, inilah ya akhir Islam, faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat surat Al-Baqarah ayat 54. Wallahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.